Ini pula yang beliau katakan, idza shalla ahdukum li nafsihi falyutawil ma syaa wa idza shalla ahdukum li ghairihi falyukhaffif. Fa inna min waraihi as-saghir wal kabir wa dzal hajah. Kalau salah seorang di antara kalian salat untuk dirinya sendiri, silakan dia perpanjang sesuai dengan kemampuan dia. Tapi kalau dia sholat untuk orang lain, artinya dia menjadi imam, maka hendaknya dia meringankannya. Karena di belakang dia, banyak orang yang dengan berbagai macam kebutuhan, keperluannya, keadaannya, ada yang sakit, ada yang sudah tua, ada yang urusannya pengen dia selesaikan dengan cepat, dia buru-buru. Dia mungkin singgah hanya sekedar untuk sholat, kelar sholat langsung pergi. Berbagai macam modal haja orang-orang yang memiliki kebutuhan. Barakallahu fiik. Lianna rajulan shalla ma'a Mu'adz thumma farada fa shalla wahdahu lamma tawwala Mu'adz falam yunkir alaihi sallallahu alaihi wasallam. Karena suatu ketika Mu'adz sholat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat Isya. Kemudian Mu'adz pulang ke kampung halamannya mengimami kaumnya dengan salat Isya. Barakallahu fikum, dalam keadaan memperpanjang salatnya. Seorang anak muda keluar dari jamaah melakukan salat sendiri terus pulang. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang ini, barakallahu fikum. Baik. Orang ini pun menyampaikan bahwa Mu'adz terlalu panjang bacaannya. Sementara kita banyak pekerjaan. Rasulullah SAW tidak mengingkari keadaan anak muda ini. Barakallahu fiikum. Baik. Kalau imamnya terlalu panjang, kalau biasanya bacaan-bacaan yang dibaca oleh Rasulullah dan dianggap panjang, maka ini bukan yang diinginkan. Barakallahu fiikum. Baik. Seperti bacaan-bacaan yang kita baca, kemudian misalnya amma yatasaalun, di masjid-masjid lain bacaan ini dianggap sangat panjang. Kebiasaan mereka cuma qul huwallahu ahad, liyal kafirun, tabat yada abi lahab, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, semacam-macam itu. Atau yang lainnya dari surah-surah panjang tapi dia baca cuma beberapa ayat. 3 ayat, mungkin 2 ayat, setelah itu sujud. Bukan tidak boleh, boleh saja, barakallahu fikum. Tapi untuk kita mengatakan terlalu panjang ayat-ayat yang sekitar 15 ayat misalnya, itu barakallahu fikum, itu sesuatu yang diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi rabbikal a'la. Rasulullah SAW justru menyarankan Mu'adz dan yang lain dari para sahabat untuk membaca ayat-ayat yang Subhanallahi rabbikal a'la, hal ataka hadithul ghasyiyah. Barakallahu fikum. Dan itu bukan panjang, barakallahu fikum. Kalau imam terlalu panjang bacaannya. Ini ada kelompok yang bacaannya memang panjang. Hatta sholat apa? Hatta sholat musafir. Panjang berdirinya, panjang rukunya, panjang sujudnya. Yang semestinya perlakuannya dilakukan di sholat apa? Di sholat malam, sholat tahajud. Bukan di sholat berjamaah, apalagi sholat musafir. Baik. Sehingga dia dijadikan imam di sholat safar. Baik. Di atas kapal. Panjang. Rukunya panjang. Sujudnya juga panjang. Subhanallah, subhanallah. Baik. Orang pengennya ringan. Dan itulah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, khawfu fawatir rufqah fi safar, khawatir ditinggalkan rombongan dalam perjalanan safar. Lima bidzalika min syighali qalbihi idzan tadhar jama'ah. Taib, aw dakhala fiha makhafata dhaya'i fa fawati rufqatihi. Kalau dia takut dia rombongan, barakallahu fikum, kemudian dia khawatir kapan dia masuk ke salat jamaah ini, barakallahu fikum, maka dia akan harus ikut dengan imam sehingga lebih panjang waktunya, takutnya ditinggalkan rombongan. Maka boleh, barakallahu fikum, untuk tidak melakukan salat berjamaah, salat sendirian setelah itu pergi. Misal barakallahu fikum, dia dalam perjalanan mobil umum. Kalau mobil pribadi lain cerita, mobil umum. Pak sopir, ketara murah umpi sholat, napa so adhan. Oh iya, pijo. 10 menit tak kasih. Singgah. Setelah ternyata masih dia disinggahi, baru saja selesai adhan. Sementara untuk barakallahu fikum, iqamahnya masih tunggu 15 menit. Pak, dari adhan dikumandangkan, untuk iqamah 15 menit. Tokong, mumpah ku tunggu lagi dia. Contohnya barakallahu fikum. Apakah harus menanti 15 menit, belum lagi sholatnya, belum lagi zikirnya? Tapi maka silakan dia melakukan sholat sendirian atau beberapa temannya silakan sholat berjamaah duluan setelah itu berangkat. Baik. Karena walaupun dia sholat berjamaah, kong bisnis pampipu. Baik. Orang sudah ngomel semua di apa namanya di bus. Ini pelama nih Pak Ustaz pedoain. Pelama juga zikir tadi. Tahu juga orang-orang sekarang komentator semua. Maka silakan barakallahu fikum salat. Setelah itu saya akan bergabung dengan rombongan. Tapi khawatirnya barakallahu fikum dia ditinggal. Baik. Yang ketujuh, al-khawfu min mauti qaribihi wa huwa ghairu hadirin ma'ahu. Khawatir kematian kerabatnya dalam kondisi dia tidak hadir di kematiannya. Mestinya dia menjaga orang sakit misalnya di rumahnya atau di rumah sakit atau di mana begitu. Cuma dikumandangkan azan padahal dia sekarat. Khawatirnya ketika dia tinggal melakukan sholat, lepas ini tanpa ada bimbingan, tuntunan untuk melakukan apa? Ucapan syahadatain. Baik. Atau la ilaha illallah. Baik. Khawatirnya tidak ada yang menuntunnya menjelang kematiannya atau boleh jadi dituntun oleh orang lain. Fa'ambarakallahu fikum. Dituntun oleh orang lain. Maka tidak mengapa untuk dijaga. Baik. Orang sakit memang harus dijaga, tidak bisa dibiarkan karena boleh jadi ada kebutuhannya, ada keinginannya kemudian tidak tertunaikan. Baik. Boleh jadi dia hendak melakukan sesuatu tapi tidak ada yang menolongnya, tidak membantunya, maka boleh jadi terjatuh. Sebenarnya bukan sakitnya yang menjadikan dia mati, tapi benturannya. Baik. Sakitnya sakit biasa-biasa saja, tapi ketika dia berjalan kemudian dia terhuyung, sempoyongan, kepalanya terbentur apa? Terbentur di tembok. Boleh jadi itu adalah sebagai sebab kematian dia. Baik. Bukan penyakit yang dia idap sekarang ini, tapi karena benturan itu. Baik. Sempoyongan dia tidak berkelabik, tidak stabil. Ketika dia berjalan, dia memaksa diri untuk ke WC berjalan berkelabik. Belum lagi ada apanya ini, impusnya yang harus dia bawa kemana-mana. Allahuakbarillah. Baik. Mesti ada yang mendampinginya. Baik. Dari kalangan kerabatnya. Kepalas dia pada saat dia yang mendampingi barakallahu fikum. Tidak ada yang bisa dia menggantikan dia, maka tetap dia bersabar dengan orang sakitnya sampai ada penggantinya. Atau sholat dia di tempat itu. Baik. Kayakuna qaribuhu fi siyaqil maut wa habba yakuna ma'ahu yulaqinhu syahadata. Wa nahwi dzalika. Seperti dia berada di dekat kerabatnya yang menjelang kematian dan dia pengen kalau kerabatnya ini bisa melapatkan syahadat menjelang kematiannya. Fayu'dharu bi tarkil jama'ati li ajli dzalika, maka diberikan udzur bagi dia meninggalkan salat jamaah karena urusan ini. Mentalkin orang mati, orang yang meninggal dunia menjelang kematiannya. Yang kedelapan, mula mazamatu gharimil lahu wala syai'a ma'hu yaqdihi falahu tarkul jama'ati lima yuhibbuhu minal adiyati bi mutalabatil garim wa mulazamatihi iyyahu. Mulazamatu gharimil lahu, dia barakallahu fikum senantiasa ditagi-tagi terus, dibuntuti, diikuti, bayar. Wala syai'ahu yaqdihi, sementara tidak ada sesuatu yang bisa dia pakai untuk membayar utangnya. Wala hatta wala utarkul jama'a lima yulhiquhu minal adiyah, maka boleh bagi dia untuk meninggalkan salat jamaah. Kenapa? Karena dia terbebani dengan apa? Adiyah, terganggu dia di mutalabatil gharim, karena dia senantiasa diminta, mana bayar. Bayar. Sampai dia masuk masjid, Allah. Paling dia mengatakan, "Wah, kelar salat ini langsung dia batagi ulang ini." Bayar. Senantiasa diikuti. Nah, kata ini sangat menyibukkan dia. Ini ada 4 barakallahu fikum, 8 contoh barakallahu fikum kondisi orang tidak memungkinkan untuk melakukan salat jamaah. Tapi kalau ini masalah-masalah tidak ada pada dia, maka hendaknya dia melakukan salat secara berjamaah. Al-masalah as-sadisah, i'adatul jamaati fil masjidil wahid. I'adatul jamaah fil masjidil wahid. I'adatul jamaah fil masjidil wahid, mengulangi salat jamaah di satu masjid. Maksudnya selesai imam rawatib melakukan melakukan sholatnya bersama dengan jamaah. Kemudian ada jamaah baru, bolehkah demikian atau tidak? Orang-orang terlambat terkumpul sekian orang misalnya, karena ketiduran atau pulang dari kerja atau terlambat ini terlambat itu, kemudian ada beberapa orang, ya semua memungkinkan untuk terjadi padanya, hatta imamnya sendiri. Boleh jadi di suatu keadaan dia tidak bisa, kecuali dalam kondisi terlambat dia melakukan sholat. Sampai dia di masjidnya dalam kondisi orang sudah melakukan sholat. Bagaimana? Apakah boleh ditegakkan sholat berjamaah atau tidak lagi boleh? Karena ada 2 pendapat ini. Idza ta'akhkhara al-ba'du an huduri jama'ati al-masjidi ma'al imami ar-ratib. Kalau seseorang terlambat, baik, atau sebagian orang terlambat melakukan salat berjamaah di masjid bersama dengan rawatib, imam ratibnya. Wafatatuhum shalah fa yasihu ay yusallu jama'atan thaniyatan bil masjidi nafsihi. Wafatatul shalah, sudah selesai salat berjamaah, maka sah boleh bagi dia untuk melakukan salat jamaah kedua di masjid itu sendiri. Liumumikawalin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salat seseorang bersama dengan yang lainnya lebih bagus daripada salat dia sendirian. Baik, maksudnya salat sendirian, ya, walaupun banyak orang salat sendirian, si pulang salat sini, salat yuhulang, sama-sama salat wajib, sementara salat memang salat jamaah sudah selesai. Di sana masuk satu salat sendiri, sana masuk salat sendiri. Baik. Kondisi mereka yang terlambat ini bersatu untuk melakukan salat jamaah itu lebih bagus ketimbang dia salat masing-masing. Salatul rajuli ma'al rajuli azka min salatihi wahdahu. Al-hadis. Barakallahu fikum. Waliqawli sallallahu alaihi wasallam lirrajuli alladhi hadara ila al-masjid ba'da intihai salatil jamaah, man yatasaddaq ala hadha fa yusalli ma'ahu. Juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang masuk ke dalam masjid begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usai melakukan salat berjamaah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yatasaddaqu ala hadha?" Siapa yang mau bersedekah untuk orang ini dalam bentuk yusalli ma'ahu, dia melakukan salat berjamaah bersamanya. Tapi agar supaya mendapatkan apa? Tapi mendapatkan pahala 27. Yang seandainya dia salat sendirian, ya cuma dapat 1 salat. Tapi karena ada yang menyertainya, maka dia pun mendapat 27 pahala. Artinya sama dengan ada orang yang bersedekah untuknya. Walaupun orang yang bersedekah untuknya ini niatannya hanya sekedar untuk melakukan sholat sunnah, karena sholat wajibnya sudah telah dia tunaikan. Baik, bersama dengan imam ratibnya. Faqama ahadul qawm fasallama ar-rajul. Maka berdirilah salah seorang di antara para sahabat dan sholat bersama dengan orang ini. Wa kadzalika idza kana al-masjidu masjid suq aw tariq wa ma ashbaha dhalik fala ba'sa bi i'adatil jama'ati fihi. Apalagi kalau masjid itu masjid pasar atau pasar, barakallahu fikum, bergantian orang masuk ke dalamnya. Atau masjid di pinggir jalan yang setiap orang singgah sholat, singgah sholat, singgah sholat. Sampai menjelang sholat asar masih ada orang yang sholat subuhur. Barakallahu fikum. Oh, masyarakat masjid terminal misalnya. Masjid bandara. Orang bermacam-macam sholat, sekedar singgah sholat, pergi sholat, pergi sholat, pergi. Apalagi memang kondisi masjidnya kecil. Paham? Tidak bisa sholat satu kali. Harus ngantri. Masuk 10 orang, sholat, keluar. Masuk lagi 10 orang, sholat, keluar. Baik. Begitu selesai salam, langsung berdiri, tidak boleh lama-lama. Anda dikir, dasarkan dikir di luar. Baik. Nah, ini lebih harus. Untuk orang melakukan sholat apa? Berulang-ulang, karena memang kondisinya mengharuskan demikian. Baik. Masjid pasar, masjid terminal, masjid yang ada di pinggir jalan yang merupakan tempat lalu-lalangnya orang. Baik. Biasa juga ada masjid memang mereka namakan masjid musafir. Barakallahu fikum. Memang tempat yang dijadikan persinggahan oleh orang-orang yang mau istirahat dalam perjalanannya. Sambil sholat, setelah itu istirahat sesaat, kemudian setelah itu melanjutkan pelajaran. Melanjutkan perjalanannya. Wa kadzalika idza kana masjidu masjidu suq aw tariq wa masbah dzalika fala ba'sa bi 'adatil jama'ah bihi wa bi khassati idza lam yakun li hadzal masjid imam ratib. Apalagi kalau masjidnya itu memang tidak ada masjid tidak ada imam ratibnya. Tidak ada imam tetapnya, barakallahu fikum. Baik. Wa yataraddadu 'alaihi ahlu suqi wal marrah. Dan berbolak-balik di situ melakukan sholat orang-orang yang ada di pasar, apakah dia pedagang di situ atau orang yang sekedar belanja atau hanya sekedar orang yang lewat. Baik. Atau misalnya masjid rumah makan. Baik, musala rumah makan, barakallahu fikum. Baik. Rumah makan ini menyediakan menu-menu makanan sekaligus menyediakan apa? Masjid untuk melakukan sholat. Ini juga termasuk daya tarik rumah makan di pinggir jalan. Barakallahu fikum, menyediakan fasilitas ibadah. Sekaligus mereka istirahat, mereka juga makan, mereka juga sholat. Barakallahu fikum. Amma idza kana al-masjidu fihi jama'atani aw akthar da'iman wa 'ala anhu mustamir wa takhadha an-nasu dhalika 'adatan fa innahu la yajuz. Adapun kalau di sana ada masjid dengan jamaah-jamaahnya akthar da'iman. Da'iman terus-menerus. Wala nahwi mustamir wattakhadha an-nasu dhalika 'adatan, dan mereka menjadikan ini sebagai suatu kebiasaan, fa innahu la yajuz, maka ini tidak boleh. Illam yu'rab dhalika fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, apalagi kalau itu memang imamnya imam madhab. Paham barakallahu. Ada satu masjid dengan imam yang berbeda-beda. Ini dulu masuk imam madhab Syafi'i. Yang madhab yang lainnya tidak mau ikut dengan imam ini. Imam-imam ini. Ya, hanya orang Syafi'in yang boleh ikut dan mau ikut imam ini. Usai masuk lagi imam dari madhab Maliki. Usai masuk lagi imam dari madhab Hambali dan seterusnya. Barakallahu. Kalau begini modelnya maka tidak diperbolehkan. Atau ada orang memang dia senantiasa orang kloter kedua, Jo. Dari setiap sholat dia kloter kedua, kloter kedua, kloter kedua. Maka ini tidak diperbolehkan. Ahsannya jangan dibikin dua kali, walaupun meluber sampai mereka melakukannya di jalanan. Barakallahu fikum, sampai di pinggir jalan, sampai meluber kemana lah, Mas. Kecuali kalau memang tidak ada tempat, tidak ada, barakallahu fikum, yang bisa dipakai untuk melakukan apa? Tidak ada tempat yang bisa dipakai untuk, barakallahu fikum, melakukannya karena sempit mungkin ya. Sempit. Baik. Fa innahu la yajuz idlam yu'rab dhalika fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Karena mengulang-ulang terus-menerus seperti ini tidak diketahui ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Walima fihi min tabarrukil kalimah dengan perlakuan ini berjamaah berkelompok-kelompok ini memecah belah persatuan kaum muslimin wa da'wa lil kasal wa tawani an huduril jama'atil mal imamir ratib. Dan ini juga sebagai ajakan untuk bermalas-malasan, mengulur-ulur waktu dari melakukan salat berjamaah dengan imam di awal waktu bersama imam ratib. Ah, nanti juga sedikit aswa ada kloter kedua. Aswa ada kloter ketiga. Alias jamaah barakallahu fikum. Menjadikan apa? Jamaah malas untuk berdatang awal-awal. Barakallahu fikum. Wa rubbama kana dzalika mudda'atun li ta'khir sholati an awwal waqtiha. Boleh jadi ini sebagai apa? Jalan untuk orang-orang mengakhirkan sholatnya dari awal waktunya. Baik. Sengaja-sengaja. Bisa sholat. Nanti juga masih kuat. Masih lama tuh orang. Masih ada kloter pertama, kloter kedua, kloter ketiga, kloter keempat juga orang. Baik. Barakallahu fikum. Sehingga boleh jadi setengah jam atau satu jam dari awal waktunya baru dia melakukannya. Tanpa ada udzur syar'i. Wallahu musta'an. Baik. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa ini? Bismillahirrahmanirrahim.